سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الحاضرون جماعة صلاة المغرب رحمني ورحمكم الله tidak henti-hentinya kita menjadikan puja dan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia serta keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Naam. Dan selanjutnya kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan juga kepada antum sekalian untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ayolah hadirun jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sampai kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kemudahan kepada kita untuk melanjutkan kajian kita membaca kitab Bahjatul Qulubil Abrar wa qurratu uyunil akhyar fi syarhi jawamil akhbar. Kita sampai kepada al-hadis al-khamis wa thalathun, hadis yang ke-35, yakni hadis yang menyebutkan tentang keutamaan puasa dan tentang besarnya ganjaran puasa tersebut, yakni hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amal ibni Adam yudha'af, seluruh amalan bani Adam itu akan dilipat gandakan, yakni balasannya akan dilipat gandakan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha ila 700 dhifin, dan satu kebaikan dia akan dibalas dengan 10 kali lipatnya sampai 700 kali lipat. Qala Allah taala illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa anna ajzi bih, maka sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Balasan untuk puasa dikhususkan tidak cuma sampai 700 kali lipat, tetapi Allah istimewakan balasan untuk orang yang berpuasa tadi. Apa rahasianya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan puasa? Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, karena dia meninggalkan syahwatnya dan dia meninggalkan makanannya semata-mata karena aku. Lis-sha'imi farhatani, farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, Dan bagi orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Yang pertama kegembiraan ketika dia berbuka, dan yang kedua adalah kegembiraan ketika berjumpa dengan Rabb-nya. Wala hulufu fami shaimi at-tayyibu indallahi min rihil misk. Dan sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada parfum misik atau kasturi. Wasaumu junnatun, dan puasa itu adalah benteng. Puasa itu adalah perisai. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Dan apabila pada hari salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah dia berbicara keji, wala yaskhab, dan jangan pula berbicara yang menimbulkan fitnah. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mar'un shaimun. Maka apabila ada salah seorang yang mencacinya atau mengajaknya berkelahi, maka hendaklah dia mengatakan inni mar'un shaim, sesungguhnya aku adalah seorang yang berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan kita telah sampai kepada penjelasan beliau Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala. Yakni kita sampai kepada perkataan beliau, wa dalla al-hadithu ala anna as-siyama al-kamila huwa alladhi yad'u al-'abdu fihi shay'aini. Dan hadis ini menunjukkan atas bahwasannya puasa yang sempurna adalah puasa yang seorang hamba meninggalkan padanya dua perkara. Puasa yang sempurna kalau hamba itu meninggalkan dua perkara. Apa dua perkara yang harus ditinggalkan agar puasa seorang hamba menjadi sempurna? Al-muftirati hissiyati min ta'amin wa syarabin wa nikahin wa tawabiha wal munqisatil amaliyati fala yarfud wala yaskhab wala ya'mal 'amalan muharraman wala yatakallamu bikalamin muharramin bal yajtanibu jami'al ma'asi wa jami'al mukhasamati wal munaza'atil muhditha lisyahna'i. Puasa seorang tidak akan sempurna sampai meninggalkan dua perkara. Yang pertama adalah al-muftiratul hissiyah, yakni pembatal-pembatal secara hissi, secara fisik, dari makanan, minuman. Demikian pula hubungan badan antara suami istri dan perkara-perkara yang mengikutinya. Jadi seorang tidak akan sempurna puasanya kalau masih terjatuh kepada perkara-perkara ini. Puasa, dia tidak makan, tidak minum, tapi masih merokok, sama saja. 6. Kemudian yang kedua adalah munqisatil amaliyah. Kedua adalah perkara-perkara yang merusak amalan, yang menjatuhkan nilai amalan. Fala yarfud wala yaskhab. Maka agar tidak merusak amalannya, maka hendaklah dia jangan yarfud, yakni berkata keji. Wala yaskhab, dan jangan berkata yang menimbulkan fitnah atau teriak-teriak yang menyebabkan pertengkaran dan lain-lain. 6. Karena teriak-teriak berbicara keji terkhusus pada bulan Ramadhan ketika berpuasa ini merusak amalannya, merusak puasanya. Wala ya'malu 'amalan muharraman, dan tidak melakukan perkara-perkara yang haram. Puasa tapi judi. Memang tidak makan, tidak minum, tetapi dia melakukan perkara yang diharamkan. Ini merusak amalannya. Wala yatakallamu bikalamin muharramin, dan tidak berbicara dengan perkataan yang haram. ghibah, dusta, dan yang semisalnya. Bal yajtanibu jami'al ma'asi, bahkan hendaknya dia menjauhi seluruh kemaksiatan. Wa jami'al mukhasamati wal munaza'atil muhditsah lisyahna, dan seluruh pertengkaran dan perselisihan yang bisa menyebabkan kebencian. Wa li hadza qala fala yarfud, ay yatakallam bi kalamin qabihin. Oleh karena ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda fala yarfud, yakni berbicara dengan pembicaraan yang jelek, ar-rafd. Ya, di sini dimaknai bikalamin qabih, yatakallam bikalamin qabih, berbicara dengan pembicaraan yang jelek. Ya, walaupun ar-rafd dalam bahasa Arab ini disebutkan untuk menunjukkan dua makna. Ar-rafd digunakan dalam bahasa Arab terkadang maknanya adalah al-jima, ya, dan terkadang maknanya sebagaimana yang datang dalam hadis ini, yakni al-kalam al-qabih. Ya, ar-rafd dalam bahasa Arab memiliki dua makna, maknanya al-jima atau makna yang satunya yang seperti di dalam hadis ini, yakni berbicara dengan perkataan yang jelek. Wala yaskhab, dan jangan yaskhab. Apa itu? Yakni bil kalamil muhdith lil fitan wal mukhasamat, dengan pembicaraan yang menyebabkan fitnah dan pertengkaran. Kama qala fil hadithi al-akhir, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lainnya, man lam yada qawla az-zuri wal amala bihi fa laysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatannya, perbuatan dusta, maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah butuh dia meninggalkan makanan dan minumannya. Yakni amalan dia meninggalkan makan dan minumnya untuk berpuasa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh untuknya meninggalkan makan dan minumnya. 6. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Selanjutnya beliau menyebutkan faman haqqaqal amraini tarkal muftirati wa tarkal manhiyati tamma lahu ajrus shaimin. Maka barang siapa merealisasikan dua perkara ini, yakni meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa, ya, perkara-perkara yang membatalkan puasa ini pada asalnya bukan perkara yang haram. Makan boleh, tetapi kalau puasa tidak boleh. Minum boleh, tetapi ketika puasa tidak boleh. Hubungan suami istri demikian pula. Ini adalah muftirat. Demikian pula watar kalmanhiyat, dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang, yakni baik puasa maupun tidak puasa tidak diperkenankan. Dusta, mencuri, ghibah, dan perbuatan-perbuatan yang lainnya. Tammalahu ajrus shaimin, maka sempurnalah baginya ganjaran orang-orang yang berpuasa. Ya, sempurna ganjarannya. Wa man lam yaf'al dzalika fala yalumanna illa nafsah. Dan barang siapa yang tidak melakukan hal itu, yakni tidak meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa, demikian pula tidak meninggalkan keharaman-keharaman yang dilarang di dalam agama ini, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Ya, jangan dia kemudian menyalahkan orang lain. Ini gara-gara saya digoda ini, gara-gara saya diajak ini, dan lain-lain. 6. Karena puasa ini adalah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia jujur, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan membalasnya. 6. Thumma arsyada as-sha'ima idza 'arada lahu ahadun yuridu mukhasamatahu wa musyatamatahu an yaqula lahu bi lisanihi inni shaim. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada orang yang berpuasa, apabila ada seseorang yang menghadangnya, menginginkan pertentangan dan caci maki kepadanya, hendaklah dia mengucapkan dengan lisannya, inni shaim. Hendaklah dia menjawab dengan lisannya, aku berpuasa. Ada orang ngajak berkelahi, ngajak bertengkar, caci maki, tidak dibalas dengan pertengkaran, tidak dibalas dengan cacian, tetapi dijawab dengan inni shaim. Wa faidatu dzalika an yurida ka'annahu yaqul. Dan faedah yang demikian itu, yakni rahasianya apa? Kenapa Rasulullah memerintahkan seorang hamba untuk mengucapkan inni shaim? Naam, an yurida ka'annahu yaqul, seolah dia ingin untuk mengatakan i'lam annahu laysa bi ajzun an muqabalatika ala ma taqul. Ketahuilah bahwasanya sama sekali bukannya aku tidak mampu untuk membalasmu, ya, bukannya aku tidak mampu untuk menjawab perkataanmu yang jelek, walakinni shaim, akan tapi aku berpuasa, ya, karena aku berpuasa aku tidak mau melayani, tidak mau menanggapi ucapanmu, tantanganmu. Ahtarimu siyami wa ura'i kamalahu, aku menghargai puasaku dan aku menjaga kesempurnaannya. Wa amrallahi wa rasulih, dan ini merupakan perintah Allah dan Rasulnya. Wa'lam anna siyama yada'uni ila tarkil muqabalah, dan ketahuilah bahwasanya puasa itu mengajak aku untuk meninggalkan pembalasan, ya. Puasa mendorong aku untuk tidak menanggapi kejelekan-kejelekan yang datang kepadaku. Wa yahussuni 'ala sabri, dan puasa juga mendorongku untuk bersabar. Fa ma 'amiltuhu ana khairun wa 'ala mimma 'amiltahu ma'i ayyuhal mukhasim. Dan maka apa yang aku lakukan ini lebih baik dan lebih mulia daripada apa yang kamu lakukan terhadapku, wahai orang yang mengajak berkelahi. 6. Dan yang perlu diperhatikan, yang disebutkan adalah amalannya, bukan merupakan tazkiyah kepada diri sendiri. Tidak kemudian aku lebih baik daripada kamu, ya. Nah, kalau sampai yang seperti ini kemudian dia ujub dengan amalannya, lah siapa tahu ternyata orang yang tadi mengajak berkelahi dia bertaubat dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik sampai dia mati di atas husnul khatimah. Sedangkan yang berpuasa dia mengatakan ana khairun minka, aku lebih baik daripada kamu. Dia telah berbangga diri. Wal iyadzu billah, kalau dia mati berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seperti itu. Tetapi yang disebutkan oleh beliau Syekh di sini adalah apa yang aku lakukan, yakni berpuasa, itu lebih baik daripada apa yang kamu lakukan, yakni mengajak orang berantem. 6. Bukan merekomendasi diri, tetapi menyebutkan al-haq, yakni puasa lebih baik daripada berkelahi. Dan ini juga merupakan nasihat agar orang yang mengajak berkelahi dia berhenti, ya. Orang yang mengajak berkelahi berhenti dari perbuatan tercelanya tersebut. Dan ini adalah satu pendapat, ya. Yakni petunjuk Rasulullah SAW inni shaim, untuk kita mengatakan inni shaim, ini diucapkan kepada orang yang mengajak bertengkar. Ini satu pendapat. Dan di sana ada pendapat yang lainnya. Ini ada sebagian ulama yang menjelaskan bahwasanya anna shaim yaqulu fi nafsihi li nafsihi, bahwasanya orang yang berpuasa dia mengucapkan inni shaim untuk dirinya sendiri. Ketika ada orang yang mengajak berkelahi, memaki, menantang dan lain-lain, ini shaim. Tanpa disebut secara keras di hadapan orang yang mengajak bertengkar, tidak diucapkan kepada orang yang mengajak bertengkar. Ini satu pendapat yang lainnya. 6. Wa la yadhhar qawluhu inni shaim lima fihi min ar-riya. Dan dia tidak menampakkan ucapannya ini shaim karena bisa jadi ini bisa menyeret, bisa mengantarkan kepada riya. Bisa mengantarkan kepada riya karena ucapan ini shaim ini menampakkan amal soleh yang sedang dilakukan. Padahal yang namanya puasa itu adalah khusus ibadah antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang lain bisa tidak tahu dia puasa yang sesungguhnya atau tidak, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ditipu. 6. Ini satu pendapat. Jadi ini shaim diucapkan kepada dirinya sendiri agar dia bersabar, tidak melayani tantangan atau cacian orang yang menantangnya. 6. Kemudian qala rahimallahu taala wa fihi al-inayatu bil amali kulliha min siyamin wa ghairihi wa mura'atu takmiliha wal bu'du an jami'il munqisatin jami'il munqisati laha. Dan di dalam hadis ini pula terdapat faedah untuk memperhatikan seluruh amalan-amalan, baik puasa maupun selain puasa, dan memperhatikan kesempurnaannya, dan menjauhi seluruh perkara-perkara yang merusaknya. 6. Jadi hadis ini bagi yang merenungi, mempelajari dengan sungguh-sungguh, dia akan sampai kepada faedah ini, bahwasanya di dalam hadis ini terdapat faedah agar setiap hamba memperhatikan seluruh amalannya. Dan memang di sana dikhususkan puasa, tetapi Allah juga sebutkan bahwasanya amalan-amalan yang lainnya akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Sehingga ini memberikan faedah bahwasanya setiap hamba harus memperhatikan seluruh amalannya dan memperhatikan kesempurnaannya, karena seorang hamba tidak akan mendapatkan lipat gandaan yang tinggi kecuali dengan kesempurnaan amalannya tersebut. Semakin sempurna amalannya, semakin tinggi pula ganjaran atau pelipat gandaan ganjaran tersebut. Dan semakin kurang kesempurnaannya, maka semakin berkurang pula pelipat gandaan ganjaran kebaikan yang dia lakukan. 6. Wal bu'du an jami'il munqisatin laha, dan menjauhi seluruh jami'il munqisati laha, seluruh perkara yang merusaknya. Kalau sholat, maka dia juga harus menjauhi seluruh perkara-perkara yang merusak amalan sholat tersebut. Sodakoh, dia menjauhi perkara-perkara yang merusak sodakohnya tersebut, sebagaimana dia menjauhi perkara-perkara yang merusak puasa yang dia lakukan. Wa tadhakkuru muqtadiyatil amal, dan hendaknya dia mengingat-ingat apa yang menjadi tuntutan dari amalan tersebut. Apa sih yang dia cari dari amalan tersebut? Wa ma yujibuhu 'alal 'amili waqta husulil asbabil jarihati lil 'amali. Dan apa-apa yang mengharuskannya atas orang yang beramal tersebut waktu terjadinya sebab-sebab yang merusak amalan tersebut. 6. Jadi hendaklah dia memperhatikan apa yang menjadi cita-cita di balik amalan tersebut, dan terlebih apabila seorang hamba mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan, Allah Subhanahu wa taala ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, beribadah kepada Allah. Maka dia akan berusaha untuk memperhatikan seluruh amalannya, karena seluruh amalannya itu 6 akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila dia dasari dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian wa qaluhu as-siyamu junnah, dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnah, puasa itu adalah benteng atau perisai, ai wiqayatun yattaqi biha al-'abdu ad-dunuba fid dunya wa yatamarranu bihi 'alal khairi wa biqayatun min al-'adzab. Puasa itu adalah benteng, yakni benteng yang menghalangi seorang hamba dari dosa-dosa selama di dunia, dan supaya dia bisa terbiasa untuk tetap di atas kebaikan, dan dia juga merupakan benteng atau perisai dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya, puasa itu adalah benteng yang membentengi seorang hamba dari neraka. Bahkan berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala satu hari saja, ganjarannya adalah dia akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka sejauh 70 kharifan, 70 musim. Ini sebagaimana hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Jamaah selain Abu Dawud, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasumu 'abdun yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika al-yawmi an-nara 'an wajhihi 70 kharifan. Tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari di jalan Allah melainkan Allah Subhanahu wa taala jauhkan dengan puasanya pada hari itu dari neraka, Allah jauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 musim. Naam. Fahadha min azami hukmi syari'i min fawaidi siyam. Dan ini termasuk sebesar-besar hukum dari Allah Subhanahu wa taala dari faedah berpuasa. Wa dzalika liqaulihi ta'ala, dan yang demikian itu karena firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dan ini ayat ini berkaitan dengan puasa Ramadan, dan di sana ada puasa-puasa yang wajib selain bulan Ramadan. Yang namanya puasa itu ada dua macam, puasa wajib dan puasa sunnah. Adapun puasa wajib selain bulan Ramadan, ada puasa wajib yang lainnya, ada tiga. Puasa wajib ada tiga, puasa Ramadan, kemudian puasa nazar, kemudian berikutnya adalah puasa kafarah. Puasa kafarah. Naam. Sebagaimana seorang yang berhubungan dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan, dia wajib berpuasa dua bulan berturut-turut. Ini sebagai puasa kafarah, ini juga wajib dia lakukan di luar bulan Ramadan. Kemudian seorang yang melanggar sumpahnya, naam, itu juga ada berpuasa kafarah. Setelah dia misalnya tidak mampu memberikan pakaian kepada 10 orang atau memberikan makan, maka dia berpuasa sebagai tebusan. Demikian pula berpuasa nazar, ini juga wajib. Seorang yang sudah terucap bahwasanya aku akan berpuasa untuk Allah Subhanahu wa taala pada hari demikian-demikian, maka menjadi wajib atasnya untuk berpuasa. Naam. Kemudian berkaitan dengan ayat ini, kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Fayakunu shaumu junnatan, maka jadilah puasa itu benteng. Ya. Wasababu lihusuli taqwa, dan sebab untuk didapatkannya ketakwaan. Ya. Jadi dengan berpuasa itu bisa didapatkan ketakwaan, ini juga merupakan penjelasan bahwasanya puasa itu benteng. Dengan berpuasa membentengi seorang hamba dari kemaksiatan-kemaksiatan, sehingga menyampaikan dia kepada derajat takwa. Wasababu li husuli taqwa huwa majmu'ul hikami allati fusilat fi hikmatus siyami wa fawaidihi. Fa innahu yamna'u minal muharramati aw yukhaffifuha wa yahuthu ala katsirin minat ta'at. Dan sebab untuk terwujudnya ketakwaan, dia adalah seluruh hikmah yang telah diperinci pada hikmah puasa dan faedah-faedahnya. Karena sesungguhnya dia menghalangi dari keharaman-keharaman dan meringankannya. Wa yahuthu ala katsirin minat ta'at, dan dia akan mendorong dari banyak ketaatan. Maka seorang yang berpuasa ini akan mencegah dia dari perbuatan maksiat, atau minimal menguranginya, ya, mengurangi kemaksiatannya. Sebagaimana perokok berat misalnya ketika dia berpuasa, mungkin merokoknya tinggal malam hari saja. Apalagi kalau seorang hamba berpuasa dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan berikan kemudahan untuk meninggalkan rokoknya sama sekali. Lebih-lebih apabila dia sadar, dia dasari meninggalkan puasanya itu karena pengetahuan bahwasanya rokok ini dilarang di dalam agama. Walaupun tidak disebutkan dalam ayat rokok itu haram atau hadis rokok itu haram, tetapi di dalam syariat ini menyebutkan secara umum bahwasanya seluruh perkara yang jelek adalah diharamkan. Seluruh perkara yang jelek adalah diharamkan di dalam syariat ini. Dan dokter manapun, baik yang Islam maupun yang kafir, mereka sepakat bahwasanya rokok itu jelek. Jadi orang yang berakal, dia tidak perlu menunggu wahyu baru atau menunggu Rasulullah datang mengatakan rokok itu haram. Dia cukup mengerti, oh Allah telah melarang kejelekan. Dan orang yang berakal sehat, tidak ada satupun yang mengatakan rokok itu baik, ya, kecuali pedagang rokok yang mempromosikan rokoknya agar rokoknya laku. Rokok ini penyemangat kerja, ya, kalau kamu ngantuk, gak bisa kerja, merokok dulu, ya. Bahkan kalau gak percaya, tanya orang yang sudah merokok. Kalau cuma punya uang pas untuk beli rokok sama beli makanan, dahulukan yang mana? Dahulukan rokok walaupun perut lapar. Ini akalnya sudah tidak sehat. Nah, apakah akal yang tidak sehat ini menjadi panutan? Nah, hendaklah mereka yang merokok segera menyadari kekeliruan ini. Nah, kemudian wa qalu sallallahu alaihi wasallam lisaimi farhatani farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan, kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabbnya. Hadzani thawabani ajilun wa ajilun. Kedua ganjaran ini adalah ganjaran yang ajil dan ajil. Yang ajil pakai ain adalah ganjaran yang disegerakan, sedangkan yang ajil pakai hamzah nam ini adalah ganjaran yang diakhirkan, yakni di akhirat kelak. Nam, jadi Rasulullah sebutkan orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan, kegembiraan ketika berbuka dan kegembiraan ketika berjumpa dengan Rabbnya. Bagaimana seorang yang berpuasa mendapatkan kegembiraan ketika berbuka? Yakni Allah Subhanahu wa taala tahan dia sejak terbitnya fajar, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan suami istri, tidak boleh melakukan perkara-perkara yang merusak puasa. Nah, dia tahan sedemikian rupa, ya, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai ketika terbenamnya matahari Allah perkenankan baginya yang selama sekian waktu ini dia tahan. Ya, jadi ibarat ketepel atau panah ditarik sehingga dia melesatnya kuat. Demikian pula seorang yang menahan makan dan minumnya ketika sampai terbenam matahari, maka keinginan akan makan, keinginan untuk minum menjadi kuat, akan sangat berbeda dengan orang yang sudah sangat kenyang. Ya. Orang yang sudah makan makanannya sampai hampir leher, kasih makanan yang enak, sudah begini sudah enggak enak lagi. Berbeda dengan yang lapar. Ya. Walaupun kasih makanan yang sederhana, enak. Air putih segar, ya. Tapi kalau sudah kenyang sekali, kasih Sprite, Coca-Cola, susu, ah, sudah menolak, tidak ada keinginan lagi. Demikian pula bisa dibandingkan seorang laki-laki yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menjaga pandangannya. Tentu akan sangat berbeda ketika Allah Subhanahu wa taala pertemukan dengan yang halal. Ya. Berbeda dengan yang laki-laki yang tiap hari ketemu dengan cewek, ketemu salaman, ya, biasa. Maka ini adalah kenikmatan yang Allah simpan untuk orang-orang yang bertakwa. Seorang pemuda yang dia berusaha menjaga diri, lewat di jalan ada akhwat, ada perempuan, tunduk pandangannya. Begitu menikah, dia akan mendapatkan kenikmatan yang tidak didapatkan oleh orang yang tiap hari melihat hal itu, ah biasa. Sebelum menikah dengan setelah menikah, kayaknya gak ada beda, gak ada keistimewaan. Berbeda dengan seorang yang terbiasa menjaga pandangannya, menjaga kemaluannya, maka dia akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Berbeda dengan orang yang terbiasa dengan kejelekan-kejelekan tersebut. Demikian pula orang berpuasa, dia akan mendapatkan kenikmatan ketika berbuka puasa. 6. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan, fal ajilu musyahadun idza aftara shaimu fariha bi ni'matillahi alaihi bi takmilis siyam wa fariha bi naili syahwatihi allati muni'a minha fin nahar. Maka ganjaran yang disegerakan ini adalah disaksikan, ya, kita ketahui bersama, ketika seorang berpuasa dia berbuka, maka dia gembira dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan penyempurnaan puasanya. Alhamdulillah puasanya tuntas, ya. Demikian pula dia gembira dengan mendapatkan apa yang dia inginkan yang terlarang selama seharian, ya. Dan makan dan minum ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Makanan dan minuman merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat yang ke-58, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itulah hendaknya mereka bergembira, ya. Bergembira dengan makan dan minuman, karena itu adalah karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa khairu mimma yajma'un, yang demikian itu adalah lebih bagus daripada apa-apa yang mereka kumpulkan, ya. Yang dikumpulkan oleh ahlu dunia yang tidak taat, maka orang yang berpuasa dia mendapatkan ganjaran kesenangan, kegembiraan yang tidak sebanding dengan kesenangan yang dikumpulkan oleh ahlu dunia. 6. Wal ajil bagi Hamzah, ganjaran yang diakhirkan, yakni farhatun inda liqa'i rabbih biridwanihi wa karamatihi. Dan ganjaran yang diakhirkan yakni adalah kegembiraan ketika berjumpa dengan Rabb-nya dengan keridhaan dan kemuliaan di sisinya. 6. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa khairu wa 'azama ajra." Dan apa yang kalian persembahkan untuk diri-diri kalian, yang kalian amalkan dari kebaikan-kebaikan, maka kalian akan mendapatinya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia lebih baik dan lebih agung ganjarannya. Sehingga seorang tentu akan berbahagia, bergembira dengan sebab amal ketaatan yang pernah dilakukan selama di dunia. 6. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara." Pada hari yang setiap jiwa dia akan mendapati apa yang telah dia lakukan dari kebaikan-kebaikan itu dihadirkan, dihadapkan kepadanya, maka dia akan mendapatkan kegembiraan. Dia menyaksikan hasil yang memuaskan, hasil yang bagus dari amal soleh yang dia lakukan ketika di dunia. Wa hadzal farhu al mu'ajjal namudajun lidzalikal farh al mu'ajjal. Dan kegembiraan yang disegerakan ini merupakan contoh untuk kegembiraan yang akan diakhirkan. Ya. Jadi kesenangan, kegembiraan seorang yang berbuka puasa ini merupakan contoh dari kegembiraan yang Allah simpan bagi dia di akhirat kelak. Wa anna Allah sayajma'uhuma lis-shaim, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan keduanya bagi orang yang berpuasa. 6. Wa fihi al-isharatu ila anna shaima idza qaraba fitrahu wa hasarat lahu hadhihi al-farhata farhatu fa innaha tuqabilu ma marra alayhi fi naharihi min mashaqqati tarki shahawati fa hiya min bab at-tanshiti wa inhadil himami ala al-khair. Dan di dalam hadis ini juga terdapat isyarah, petunjuk kepada bahwasanya seorang yang berpuasa apabila telah dekat waktu buka puasa dan dia mendapatkan kegembiraan ini, maka sesungguhnya itu merupakan balasan dari apa yang telah berlalu selama siangnya berupa beratnya meninggalkan syahwat. Maka buka puasa ini merupakan bab tanshit, merupakan perkara yang menggembirakan, ya, dan membangkitkan semangat untuk kebaikan. Ya, dengan berbuka puasa ini membangkitkan semangatnya untuk berpuasa lagi besok. Ya, karena apa? Karena dia telah merasakan kegembiraan pada puasa yang kemarin, sehingga hari ini semangat lagi, besoknya semangat lagi dengan berbuka puasanya tersebut. 6. Dan yang terakhir adalah sabda beliau, wa khulufu fami shaimi athyabu indallahi min rihil misk. Dan sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma misk. Al khuluf huwa al atharu alladhi yakunu fil fami min raihatil jawfi inda khulufihi min at-ta'ami wa tas'udi al abkhurah. Khuluf itu adalah pengaruh yang ada pada mulut, ya, berupa bau rongga ketika tidak ada makanan, ya, kalau mulut tidak ada makanannya akan mempengaruhi aroma yang ada di dalam. Ya, berbeda kalau ada makanannya, kalau ada ayamnya baunya ayam, ya, ada coklat bau coklat. Tapi kalau kosong, nah, maka dia akan berbau. Watasaudul abkhurah, dan naiknya uap. Fahuwa inkana karihan linnufus falatahzan ayyuhas shaim. Walaupun bau itu tidak disukai oleh jiwa, maka janganlah susah wahai orang yang berpuasa, jangan bersedih. Fa innahu athyabu indallahi min rihil misk, karena sesungguhnya dia lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala dari aroma misk. Fa innahu mu'athirun an ibadatihi fa innahu muta'atharun an ibadatihi wa taqarrubi ilaihi, karena sesungguhnya itu merupakan pengaruh dari ibadah dan taqarrubnya, pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu ma ta'athara an 'anil ibadati min al masyaqati wal karihati fa huwa mahbubun indallah, dan seluruh apa yang merupakan pengaruh dari ibadah dan dari kesulitan dan perkara yang tidak disukai, maka itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang terluka ketika medan perang, ya, sampai kemudian mungkin, ya, bernanah dan lain-lain, mungkin jiwa manusia tidak menyukai, tetapi sungguh itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mahbubullahi indallahi wa mahbubullahi indal mu'min muqaddamun ala kulli syai. Dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang mukmin itu adalah melebihi segala sesuatu, ya. Walaupun dia dicela oleh orang lain, tapi kalau perkara itu dicintai oleh Allah, maka ini lebih mulia, lebih disenangi bagi seorang mukmin daripada yang selainnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktabi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.